Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa anzalal Furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ulil irfan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'am. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Raudhatul Musyawarah Kemayoran Surabaya rahimakumullah, dan segenap pemirsa TV9 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan amalan salihah, berzikir dan berdoa, kemudian kita sabar sejenak untuk mengisi Baitul Isya'in ini dengan mengaji bersama. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kekurangan kita diberikan kecukupan oleh Allah. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya permasalahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, janji dan nazar diberikan kemampuan membayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, muti'in, taibin, qanitin, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Biasanya kalau bulan Ramadan niku di samping salat tarawih, napa biasanya ba'da tarawih? Tadarus. Napa tadarus niku, Pak? Ngaos. Napa ngaos niku? Napa? Membaca Al-Qur'an. Biasanya napa? Dibaca sendiri atau sama-sama? Sama-sama gantian nggih. Ada yang pakai pengeras suara, nggih napa nggih? Sampai jam pinten biasa nih Pak? Sedoso, jam pinten Bu? Jam 1, bagus. Alhamdulillah. Nggih. Di samping tarusan ada kolaknya Bu nggih. Kolak napa male Bu? Kurma napa male Bu? Terang bulan nggih. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa hukumnya tarusan di bulan Ramadan? Angsal napa mboten? Pernah dicontohkan Nabi napa mboten? Pak. Bu. Pernah Nabi tarusan, Bu? Pernah? Nah, ada sebagian yang mengatakan tarusan itu enggak pernah dikerjakan Nabi. Nggih napa nggih? Enggak bener niku. Yang seperti itu. Nah, mari kita bahas. Para bapak, para ibu, yang jelas bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu menganjurkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Untuk qiyam Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari an Abi Hurairah qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man barang siapa qamah yang bangun salat menghidupkan bulan Ramadan imanan dengan percaya kepada Allah, karena iman didorong keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin mendapatkan kolak, tapi karena Allah, iman. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang dia dapatkan orang yang qiyam Ramadan itu, menghidupkan bulan Ramadan itu? Ghufira, maka akan diampuni lahu kepada orang itu, ma sesuatu taqaddama yang telah lalu, min dzambihi dari dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar dan dosa hakul adami, bukan, ini dosa-dosa kecil. Hadis sahih riwayat Bukhari. Pak, hadis ini umum. Hadis ini umum bahwa bulan Ramadan perlu kita hidupkan, kita qiyam bulan Ramadan. Isinya apa? Enggak dijelaskan oleh Rasulullah secara rinci. Pokoknya hidupkan bulan Ramadan itu, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, maka nanti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, juz 2 halaman 173 menjelaskan, wa anil murad bi ihya'i layali Ramadan fil hadis mazkur, yang dimaksudkan dengan menghidupkan bulan Ramadan, hadis yang tadi disebutkan itu, qala As-Sun'ani fi kitabihi Subulus Salam, Imam As-Sun'ani menjelaskan dalam kitab Subulus Salam, qiyam Ramadan ay qiyam layaliha musallian aw talian. Bangun di waktu malam bulan Ramadan itu dengan musallian salat, wa talian dan membaca Al-Qur'an. Jadi penafsiran qiyam Ramadan itu apa? Enggak dijelaskan. Isinya apa? Salat dan baca Al-Qur'an. Para bapak, para ibu, lebih jelas lagi bahwa Syekh Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir Syarhul Jami' Shaghir menjelaskan, wa yahsul binahwi tilawatin aw salatin aw dzikrin aw ilmi syar'iyyin wa kadza kul ukhrawiyyin. Begitu juga qiyam Ramadan itu, menghidupkan bulan Ramadan itu dengan apa? Binahwi tilawatin, tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Au salatin, atau dengan salat. Salat apa? Ya salat tarawih, salat hajat, salat tahajud, salat witir. Au zikrin, atau zikir. Berzikir, zikir apa? Ya berzikir kepada Allah dengan menyebut asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan zikir kepada Allah. Ini tiga poin ini adalah poin ajaran Islam. Akidah, syariat, akhlak. Mal iman itu akidah. Mal Islam itu syariat di sini, fikih. Mal ihsan di situ akhlak. Pengkajian, diskusi, ngaji kitab, khataman, kitab. Maka di pondok-pondok khataman kitab Bukhari, khataman kitab Ihya Ulumuddin, khataman Ramadan, itu kata Imam Al-Manawi termasuk yang masyru' atau setiap amal ukhrawi. Para bapak, para ibu, ada sebagian yang memahami bahwa setiap poin per poin amalan manusia itu harus ada dalil terinci. Mulai konsep sampai cara. Harus pernah dikerjakan Nabi, pernah dicontohkan Nabi, itu poin per poin. Sehingga yang tidak pernah dikerjakan Nabi, kecontohan Nabi, dianggap itu salah, bid'ah, dolalah, finar. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang memahami tentang Islam itu hanya terpusat kepada akidah saja. Tidak dipahami sebagai fikih ataupun akhlak. Maka pemahamannya salah, benar, kafir, muslim, sesat, tidak tersesat. Padahal, Pak, Islam itu ada tiga pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Seperti hadis Jibril. Rasulullah itu pernah sedang dengan para sahabat, Jibril datang, tanya, mal iman, apa tuh iman Rasul Muhammad? Rasulullah menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi. Benar jenengan Muhammad. Mal Islam, apa itu Islam? Jawaban Rasulullah apa? Antashhada an la ilaha illallah wa iqamas salah wa ita'az zakah. Apa? Wa shaum ramadan wa hajj baitillahil haram. Shadaqta. Mal ihsan, apa itu ihsan wahai Rasul? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu itu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Jika tidak melihat Allah pun, maka Allah melihatmu. Ini tiga poin ini adalah poin ajaran Islam. Akidah, syariat, akhlak. Mal iman itu akidah. Mal Islam itu syariat di sini, fikih. Mal ihsan di situ akhlak. Nah, kalau itu hukumnya hukum fikih, bukan masalahnya itu salah, benar. Bukan masalahnya sesat, tidak tersesat. Bukan masalah itu adalah kafir, tidak kafir, tidak. Tetapi di situ ada area yang diperbolehkan oleh Nabi untuk berbeda. Berijtihad ulama. Dan itu dibenarkan. Ketika Rasulullah itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, sahabat Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, Mu'adz, nanti kamu di Yaman ditanya hukum, kamu ngambil dari mana? Dari Al-Quran Rasul. Kalau di Al-Quran tidak ada, tidak kamu temukan, dari sunnah Rasul. Kalau di sunnah tidak kamu temukan, apa kata jawab Mu'adz? Ajtahidu bi ra'yi wa la alu. Aku akan berijtihad dengan pendapatku, tapi aku tidak akan menyeleweng dari prinsip Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah yang telah menjadikan utusan-utusan Rasulullah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Berarti ijtihad itu termasuk dalil syar'i. Nah, namanya ijtihad adalah penjelasan dari Quran hadis yang secara rinci tidak disebutkan dalam hadis. Ijtihad para ulama. Jika ijtihad itu berbeda, bukan salah, benar. Bukan kafir, murtad. Bukan bid'ah, dolalah, bukan. Tapi kata Rasulullah, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang itu mencari itu berjihad benar, mendapatkan dua pahala, salah pun tidak dimurkai oleh Allah, masih mendapatkan satu pahala. Makanya kalau itu hasil ijtihad ulama, tidak bisa mengklaim, wah itu salah, syirik, murtad, kafir, laisa minna. Bukan. Kalau hasil ijtihad. Itu satu. Ini kadang-kadang pokoknya semuanya adalah antara dulalah dengan hasanah. Dulalah dengan tidak dulalah. Tidak. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itulah sifat di suatu perbuatan yang perlu dihukumi. Kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam bisa jadi lima. Bisa bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, dan juga bid'ah muharramah. Ini satu. Yang kedua, yang dianggap dalil itu yang kalau ada dalil terinci tadi itu. Pokoknya ada orang tidur, dalilnya tidur apa? Ada orang makan, dalilnya makan itu apa? Ada orang darusan, darusan, dalilnya darusan apa? Tidak. Dalil itu ada dua, ada dalil am, ada dalil khos. Dalil khos itu dalil yang menyangkut ketentuan secara rinci, satu persatu. Menyangkut tempat, cara, waktu. Gini bongge, ada ditentukan tempat, cara, waktu, haji. Ada tempatnya, caranya, waktu tidak ditentukan, umroh. Ada ditentukan tempat, cara dan waktu, tempat tidak, yaitu sholat. Ada yang am umum, tidak ditentukan tempat, cara, waktu, tapi perintah secara umum, teknis pelaksanaannya tidak ditentukan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat berbeda. Yaitu apa? Tilawah, darusan, berzikir, mengaji, baca sholawat. Ini yang sifatnya dalil umum. Ketika dilaksanakan dengan teknis-teknis tertentu, sepanjang tidak menyimpang dari konsep Quran hadis, bukan sebuah hal yang baru. Loh, kan Nabi tidak pernah mencontohkan. Iya, Nabi tidak mencontohkan, tapi mengajarkan. Maka ini kesalahannya. Ya, hadis, ya, man amila amilan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Ini jangan disalahpahami. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa fihi, yang tidak ada fi dalamnya, ma itu, amruna, perintah kami. Perintah kami, bukan contoh kami. Ajaran kami, kata Rasulullah.